Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dan kita masih melanjutkan poin pembahasan berikutnya tentang masalah masih di bab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan takwa yang Allah katakan di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan kepadanya jalan keluar untuk kesulitannya. Dan contoh tentang hal ini sangat banyak, dan kemarin kita bahas di antara contohnya adalah kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua, kemudian bisa bebas, dan gua dan batu itu bisa bergeser sendirinya dengan semata-mata doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keutamaan takwa yang lain Allah katakan, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah, dari jalur yang tidak dia sangka. Maka ini juga adalah faedah azimah, manfaat yang sangat penting dari takwa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak kita sangka. Maka contoh kasusnya, seandainya kita andaikan ada seorang yang berprofesi mendapatkan harta dari jalan yang haram, boleh jadi dengan cara menipu atau riba atau semacam itu. Akhirnya orang tersebut mendapatkan nasihat bahasanya itu adalah satu hal yang Allah haramkan, kemudian karena takut kepada Allah dia tinggalkan profesi terlarangnya. Maka jangan khawatir, yakinlah dengan penuh tawakal bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka, karena dia meninggalkan profesi yang haram semacam rentenir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam halnya ada catatan penting, namun jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa dengan mengatakan saya sudah alih profesi kok ternyata belum dapat untung-untung juga. Jangan pernah berprasangka bahasanya jika keputusan Allah itu dalam pandangan kita itu terlambat datangnya, jangan kira itu berarti tidak ada. Akan tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Memberikan ujian. Ada orang yang dulu rentenir bertobat, alih profesi, tidak kemudian segera mendapatkan bisnis yang cocok dan menghasilkan. Itu cobaan. Apakah kemudian tobatnya itu tobat yang serius ataukah tidak? Maka terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dengan menunda balasan untuk mengetesnya apakah dia akan kembali berbuat dosa setelah dia bertobat ataukah memang tobatnya adalah tobat yang serius. Misalnya seorang yang berprofesi sebagai pelaku riba alias rentenir atau semacam itu, lalu dia mendapatkan nasihat dari orang yang memberikan nasihat, akhirnya karena takut kepada Allah, karena takwa, dia tinggalkan profesi riba. Akhirnya kemudian alih profesi pada kegiatan yang lain, akan tapi sebulan atau dua bulan ternyata belum mendapatkan untung. Maka nasihat penting untuk orang semacam ini, jangan putus asa. Jangan katakan bahasanya di mana yang Allah janjikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Akan tapi sikap yang tepat, jangan pernah bosan untuk menunggu, dan yakinlah dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan apa yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Dan siapa yang betul-betul percaya dengan janji-janji Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkannya. Namun ingat, jangan tergesa-gesa. Ini sudah dua bulan kok belum ada tanda-tandanya. Maka ini maka jangan tergesa-gesa dalam hal ini, semisal dalam masalah doa. Terdapat dalam hadis Nabi mengatakan, yustajabu li ahadikum ay idza da'a. Jika kalian berdoa, Allah akan kabulkan dengan catatan tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam doa? Nabi katakan, seorang itu berkesimpulan, saya sudah lama berdoa, berminggu-minggu berdoa, namun kok tidak kunjung dikabulkan. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka nasihat pokok untuk orang tersebut, bersabarlah, tinggalkan apa yang Allah haramkan, dan tunggulah kabar gembira dan rezeki yang tidak disangka-sangka yang akan Allah berikan. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang lain yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita jumpai di surat Al-Furqan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tattaqullaha," jika kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, "yaj'al lakum furqana," maka Allah akan berikan kepada kalian alat untuk alat pembeda, untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Wa yukafiru ankum sayi'atikum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah adalah zat yang memiliki anugerah yang sangat besar. Maka di sini di surat Al-Anfal ayat yang ke-29 Allah sampaikan sejumlah manfaat dari takwa. Ya, manfaat pertama yang Allah sampaikan di surat Al-Anfal ayat yang ke-29, Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa furqan. Allah akan berikan kepada orang yang bertakwa alat yang bisa dia bisa digunakan untuk membedakan manakah kebenaran dan kebatilan, manakah hal yang berbahaya dan hal yang bermanfaat. Nah, apa itu alat pembeda atau furqan yang Allah maksudkan dalam ayat ini? Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Maka siapa bertakwa kepada Allah, dan orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmu agama yang telah dia ketahui. Dia tahu bahasanya Allah perintahkan untuk rajin jamaah ke masjid, maka rajin jamaah ke masjid. Dan yang lainnya, maka dia adalah seorang yang mengamalkan ilmu. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah dengan semangat untuk mengamalkan ilmu, Allah akan bukakan untuknya ilmu yang lain. Maka Allah akan bukakan kepadanya ilmu yang tidak Allah berikan kepada yang lain, yaitu pemahaman yang kuat yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Karena takwa itu menjadi sebab terwujudnya tambahan hidayah dan tambahan ilmu, tambahan hafalan, tambahan kekuatan hafalan. Oleh karena itu disebutkan bahasanya Al-Imam Syafi'i di masa mudanya, di masa beliau menuntut ilmu, beliau mengatakan, syakautu ila waqi' su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Aku, kata Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waqi', betapa jeleknya kualitas daya ingatku, kualitas hafalanku. Fa arsyadani, maka beliau pun memberikan arahan kepadaku, ila tarkil ma'asi, berpesan agar aku meninggalkan maksiat. Waqal, dan Waqi' mengatakan, ketahuilah bahasanya ilmu agama itu cahaya. Ilmu agama itu adalah cahaya. Wa nurullahi, dan cahaya pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak akan Allah berikan kepada orang yang gemar berbuat maksiat. Dan tidaklah diragukan bahasanya jika seorang itu bertambah ilmunya, bertambah pengetahuan agamanya, maka akan bertambahlah kemampuan untuk membedakan manakah kebenaran dan manakah kebatilan. Manakah hal yang berbahaya dan manakah hal yang bermanfaat. Tambah lama ngaji, tambah banyak ilmu, maka akan ngerti, oh ini haram, oh ini berbahaya, oh ini manfaat, oh ini satu hal yang besar pahalanya. Ini didapatkan kalau kita bertambah ilmu. Kemudian yang kedua, dan termasuk Furqan dalam dalam ayat ini adalah dibukakannya pemahaman. Allah bukakan pemahaman kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga bisa kita simpulkan takwa adalah sebab orang itu memiliki pemahaman yang bagus, pemahaman yang tajam, pemahaman yang mendalam dan bukan pemahaman yang dangkal. Maka dan jika seorang itu memiliki kekuat pemahaman yang bagus, maka akan terwujudlah pada dirinya tambahan ilmu. Maka bisa kita jumpai ada dua orang yang sama-sama hafal satu ayat dari Al-Quran, namun setelah dia merenungkan ayat yang sama tersebut, apa kandungan ayat, apa kesimpulan yang bisa dipetik dari ayat, ternyata yang satu cuma bisa menyimpulkan kandungannya ada 3 poin, namun yang kedua ternyata bisa berbeda. Oh, kandungannya adalah 4, 5 atau bahkan 10 atau bahkan lebih. Dan ini tergantung daya pemahaman yang Allah berikan pada masing-masing orang. Ya, maka takwa adalah sebab untuk semakin tajamnya dan semakin dalamnya pemahaman seorang terhadap Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu akan menyebabkan orang itu akan makin mudah paham, akan mudah paham. Dan tentu kita ketahui dalam dunia realita bahasanya kemampuan untuk memahami itu orang itu bertingkat-tingkat. Baca teks yang sama, yang satu paham, yang satu setengah paham, yang satu sama sekali tidak paham. Padahal boleh jadi tahu artinya semua, namun apa sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Ini artinya saya tahu semua. Kalau itu misalnya teks Arab, ya, perkataan ulama, misalnya ada teks berbahasa Arab, artinya tahu semua, satu paragraf ini. Tapi apa sih maksudnya? Ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang sangat paham, ada yang sama sekali tidak paham. Padahal teksnya sama dan sama-sama tahu artinya. Kenapa? Namun kok tidak paham isinya? Nah, ini pemahaman adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab orang itu mudah paham adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga termasuk dalam Furqan yang ada dalam surat yang dimaksudkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29 adalah farasah. Adalah farasah atau dalam bahasa keseharian kita disebut firasat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang bertakwa firasat yang bisa dia gunakan untuk membedakan antara satu dengan yang lain, bahkan diantaranya adalah membedakan manusia. Maka semata-mata dia melihat seseorang, maka orang yang punya firasat ini bisa mengetahui ini tukang bohong dan ini orang yang jujur, ini adalah orang yang bertakwa, oh ini adalah orang yang brengsek. Bahkan boleh jadi karena firasat yang Allah berikan, maka seorang itu bisa menilai seseorang padahal dia tidak pernah interaksi dengannya, bahkan dia tidak kenal apapun tentang dirinya. Ini disebabkan firasat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian yang keempat termasuk dari Furqan yang Allah maksudkan di surat Al-Anfal ayat yang ke-29 adalah mayahsul lil muttaqin minal karamat allati la tahsul li ghairihim, yaitu karomah para wali, karomah yang Allah berikan pada orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa yang tidak terjadi pada yang lain. Maka di antara contoh karomah adalah apa yang terjadi, apa kejadian yang dialami oleh banyak sahabat dan tabi'in. Contohnya adalah kejadian yang dialami oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau menyampaikan khutbah, nampaknya adalah khutbah Jumat, di atas mimbar Nabi di kota Madinah di Masjid Nabawi. Lalu orang-orang mendengar Umar berkata di tengah-tengah khutbahnya, "Wahai syariah al-jabala, ya syariah al-jabala, wahai syariah manfaatkanlah gunung, wahai syariah manfaatkan gunung." Ya, kisah syariah ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di kitabnya Minhajus Sunnah, dan kata beliau itu dihadkan oleh Ibnu Wahab dan dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isobah. Maka orang-orang pun pada keheranan, siapa orang yang diajak bicara? Dan bagaimanakah kok Umar mengucapkan kalimat di tengah-tengah khutbahnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala kasyafalahu, membukakan untuk Umar keadaan Sariyah, yang merupakan panglima perang yang diangkat oleh Umar untuk satu peperangan. Yang posisi Sariyah ketika itu, ini nama orang, itu terletak di Irak. Dan dia adalah panglima perang. Nama lengkapnya adalah Sariyah bin Zainam atau Zanain. Dan ketika itu pasukannya Sariyah dikepung oleh musuh. Maka Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada Umar pasukannya ini. Maka seakan-akan Umar melihatnya dengan mata kepalanya. Maka Umar kemudian mengatakan kepada sang panglima, "Wahai Sariyah, manfaatkan gunung. Wahai Sariyah, berlindunglah di balik gunung." Dan Sariyah pun yang ada di Irak, dan ketika itu belum ada handphone dan Skype atau yang lain, dan Sariyah pun mendengar, sang panglima pun mendengar suara dan arahan dari Umar. Padahal Umar mengatakannya di Madinah, dan Sariyah posisinya ada di negeri Irak. Akhirnya kemudian Sariyah kemudian memanfaatkan gunung sebagaimana pesan dan arahan Umar, sehingga keadaannya pun berubah. Yang semula Sariyah itu terjepit, kemudian berhasil menguasai medan peperangan. Hadhi minat taqwa, maka ini adalah buah dari taqwa. Karena karomah para wali, kejadian-kejadian aneh yang Allah berikan pada orang-orang yang saleh, semuanya adalah bagian, semua adalah balasan atas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berkenaan dengan masalah kejadian aneh-aneh alias karomah, namun seorang itu dilarang rajin beribadah dan bertakwa karena cari karomah. Saya ingin punya hal yang aneh-aneh. Rajin sholatlah, rajin puasa. Niatnya supaya bisa aneh-aneh. Maka kalau dia kemudian kalau seorang itu rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin zikir, rajin doa, rajin baca Quran, carinya dengan harapan bisa punya mengalami hal yang aneh-aneh, dapat karomah, maka itu amal yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah contoh beramal karena mengharap pamrih di dunia, pamrih duniawi, sehingga jadinya sia-sia. Maka karomah itu hadiah. Karomah itu hadiah. Dan orangnya tidak boleh nuntut Allah Subhanahu wa taala, kapan ya Allah hadiahnya gitu. Tidak demikian. Dan perlu diketahui bahasanya a'zamul karomah al-istiqomah. Karomah yang paling hebat itu istiqomah, istiqomah jadi orang baik. Karena jadi orang baik sebulan, sehari, dua hari, sebulan, apalagi bulan Ramadan, itu gampang. Tapi kalau kemudian jadi orang baik dan bertahan jadi orang baik berbulan-bulan, dan mau dan ingin dan bercita-cita jadi orang baik sampai mati dan tidak tahu kapan mati, maka itu yang berat, berat godaannya. Karena godaan untuk jadi orang jahat, jadi orang brengsek, orang bejat, itu banyak godaannya. Butuh kesabaran tingkat tinggi, butuh benteng yang sangat-sangat kuat. Bahkan boleh jadi kemudian karena faktor-faktor yang mengajak pada keburukan dan menjauhi takwa itu demikian banyaknya. Maka di zaman ini kalau ada orang itu brengsek, rusak, tidak kenal masjid, tidak kenal Islam, tidak kenal agama, tidak perlu kaget. Kok bisa? Itu tidak perlu ada pertanyaan. Kok bisa ya rusak kayak gitu? Kok bisa? Kok bisa-bisa bejat kayak gitu? Tidak pernah sholat, tidak kenal ini, suka bunuh orang, mabuk, kemudian judi dan seterusnya. Itu pertanyaan yang salah kalau mengatakan kok bisa ya? Orang kok bisa bejatnya kayak gitu, karena itu lumrah kan, itu wajar, karena kancane akeh, karena temannya akeh, temannya banyak yang nolong untuk seperti itu, banyak pendukungnya, banyak yang biayai, banyak. Namun yang pertanyaan yang kok bisa itu, kok di zaman ini kok ada orang baik, nah, ada orang baik punya jabatan tinggi namun belum pernah nerima suap, wah itu gede-gede gitu kan, nah, cuma kemudian kepala seksi saja sudah bolak-balik dapat suap, apalagi dia kepala kantor kan, nah, maka kok punya jabatan tinggi sepeser pun belum pernah terima suap, wah itu baru geleng-geleng, kok bisa ya? Ya itu caranya gimana ini? Bisa bertahan seperti itu, kok bisa? Maka itu baru satu hal yang aneh. Nah itu istiqomah, itu karomah yang paling hebat. Itu karomah yang paling hebat. Istiqomah jadi orang baik. Istiqomah jadi orang baik. Istiqomah kemudian anti suap. Nah, itu ya, bisa istiqomah. Ya, padahal dia punya karir yang bagus, posisi yang basah. Kok satu peser pun tidak pernah kemudian masuk ke dia terima, semuanya dia tolak. Dan itu bertahun-tahun. Nah, itu baru karomah luar biasa. Itu melebihi karomah terbang di atas udara, kemudian bisa jalan di atas air. Lebih hebat karomah istiqomah. Karomah istiqomah. Maka para ulama mengatakan a'dhamul karomah al-istiqomah. Karomah yang paling hebat itu bukan terbang di udara, bisa kemudian jalan di atas air, bukan itu. Non, karomah yang paling hebat adalah istiqomah dalam taat. Ajak jadi orang taat. Apalagi jadi orang taatnya sejak muda. Jadi orang masjid, kemudian orang taat, anti dengan yang haram-haram, uang yang haram, makanan yang haram, sejak mudanya sampai tuanya, sampai meninggalnya. Oh, itu bikin geleng-geleng. Kok bisa ya masih ada orang seperti itu di zaman ini? Itu baqiyatu salafus saleh. Itu salafus saleh yang tersisa di zaman ini. Itu salafus saleh yang masih tersisa di zaman ini. Ya. Maka itu a'dhamul karomah al-istiqomah. Ya, karomah yang paling top, karomah yang paling hebat itu bukan terbang. Bukan berjalan di atas air. Bukan kemudian punya ilmu melipat waktu atau punya ilmu apa. Ya. Namun karomah yang paling hebat adalah al-istiqomah. Jangankan kemudian, jangankan di zaman ini, bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama masa tabi'in, mengatakan, aku tidak heran, man halakai kaifa halaka. Orang bejat kok bisa jadi bejat, aku enggak kaget. Akan tapi aku heran, man naja kaifa naja. Orang baik kok bisa jadi orang baik. Kok bisa masih jadi orang baik, dan bertahan jadi orang baik. Maka lihat, dan itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri di masanya, dan beliau hidup di masa tabi'in. Beliau mengatakan, hari ini saya, dan itu di masa tabi'in, saya tidak kaget kalau ada orang brengsek, kenapa kok bisa brengsek? Ya, banyak temannya, banyak yang ngompori, banyak yang provokasi. Kok orang itu kok tidak kenal masjid, tidak pernah ke masjid? Wah itu ya, tidak kaget. Orang kok mendem-mendem, kemudian mabuk-mabukan, medok, wah enggak kaget. Kok bisa? Maka enggak kaget. Banyak sarana yang ngajak ke sana. Namun man naja kaifa naja. Namun aku heran. Aku heran. Man naja kaifa naja. Orang baik kok bisa jadi orang baik? Itu caranya gimana? Cara bertahannya itu seperti apa? Kok bisa kuat-kuatnya menghadapi berbagai macam godaan, dan dia kebal dari godaan-godaan kejelekan itu semua. Jika demikian dikatakan oleh Hasan al-Basri di zamannya, maka jangan bayangkan lagi di zaman kita saat ini. Maka tentu itu satu hal yang lebih berat. Maka istiqomah jadi orang baik, istiqomah jadi orang taat, istiqomah kemudian anti riswah anti suap dan seterusnya, maka itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa, lebih hebat daripada terbang di udara dan jalan di atas air. Ya, afal muhim, maka kesimpulannya, maka di antara buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang bertakwa furqan, alat untuk alat pembeda, untuk membedakan kebaikan dan kebatilan, orang baik dan orang yang durhaka, dan berbagai hal yang lainnya yang itu tidak terwujud kecuali dengan takwa. Maka di antara bentuk furqan tadi beliau katakan tambahan ilmu, kemudian yang kedua adalah tambahan pemahaman dan firasat, kemudian yang keempat adalah karamatul awliya. Kemudian manfaat takwa yang kedua berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat yang ke-29, Allah katakan wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan tutupi kesalahan-kesalahan kalian. Dan yang dimaksud dengan sayiatikum adalah dosa-dosa kecil. Dan penghapusan dosa-dosa kecil itu bisa terjadi dengan amal-amal saleh. Karena amal-amal saleh itu menghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahuma majtunibat al-kaba'iru." Salat lima waktu antara satu dengan yang lain, subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya jika dosa besar dijauhi. Kalau dosa besarnya sudah dijauhi, berarti yang terhapus adalah dosa kecil. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Maka penghapusan dosa kecil itu terjadi, bisa terjadi dengan sebab amal saleh. Maka ketika Allah katakan siapa yang bertakwa, maka Allah akan hapus dosa-dosa kecilnya. Makna kalimat ini bahasanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan hatinya dan badannya untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Yang amal saleh itu akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Kemudian manfaat yang ketiga dari takwa, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yaitu untuk dosa yang besar. Dan yang dimaksud Allah mengampuni dosa-dosa besar dengan sebab takwa, maknanya Allah akan mudahkan, Allah akan berikan taufik, Allah akan bimbing untuk istighfar dan bertaubat. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan ringankan dirinya untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah itu adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka orang yang bermaksiat pun masih disayang. Di antara kasih sayangnya, orang yang bermaksiat yang membuat marah Allah Subhanahu wa taala diberi taufik untuk bertobat. Dimudahkan untuk bertobat. Bahkan saat seorang itu berbuat maksiat, Allah pun melimpahkan nikmatnya. Dengan dia melakukan maksiat dan tidak kepergok oleh saudaranya, tetangganya, istrinya, anaknya dan lainnya. Bahkan ada seorang yang berbuat maksiat dan dia cari tempat yang demikian tersembunyi. Dia masuk ke dalam kamar, dia tutup rapat-rapat kamarnya karena dia ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dilihat siapapun. Namun ternyata Allah masih saja ngirim napas lewat sela-sela lubang angin dan seterusnya. Coba kemudian ketika dia mau berniat untuk melakukan maksiat di kamar tertutup tadi, kemudian Allah juga marah, kemudian napas tidak, udara tidak Allah kirim, mati ya. Masya Allah, ini ada orang yang berencana untuk melakukan maksiat. Kembali ke kamarnya, pulang ke kamarnya, dia kunci rapat-rapat jendelanya, kemudian pintunya, kordennya, macam-macam semuanya rapat. Allah masih paksa dia untuk mendapatkan nikmatnya. Allah masih paksa dia untuk mendapatkan nikmatnya. Allah kirimkan udara lewat lubang angin, lewat celah-celah jendelanya dan seterusnya. Allah masih paksa dia untuk mendapatkan nikmatnya dalam keadaan dia berencana dan bermaksud untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa besar sayang Allah Subhanahu wa taala dan betapa kurang ajarnya manusia. Dan betapa kurang ajarnya manusia. Oleh karena itu di bacaan Sayyidul Istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk merenungi kalimat abu'ulaka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi. Wa abu'u bi dzambi fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, abu'ulaka bi nikmatika alayya. Aku mengakui betapa banyaknya nikmat-Mu yang Kau limpahkan kepadaku. Sampai-sampai saat aku bermaksiat pun Engkau limpahkan nikmat-Mu kepadaku. Kau paksa aku untuk kemudian ikut tetap bisa kemudian bernapas. Kau kirimkan udara saat aku bermaksiat kepadamu. Aliran darah pun tetap mengalir sebagaimana biasa. Pada saat aku bermaksiat, bermaksiat kepadamu ya Allah. Apulah kabinikmatika alaiya. Semuanya keadaan tubuh, kemudian sistem pencernaan, sistem kemudian peredaran darah, macam-macam semuanya normal. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kemudian ada orang berbuat maksiat langsung kemudian di stop semua nikmat di dalam tubuhnya, peredaran darahnya langsung kemudian berhenti, jantungnya langsung tidak bisa berdetak, enggak jadi maksiat. Dan enggak ada orang berani maksiat. Namun ketika seorang itu berbuat maksiat, Allah pun masih kemudian kirim nikmat, masih ngirim nikmatnya. Dan yang nikmat yang Allah kirimkan kepada ahli maksiat, kepada kita ketika kita berbuat maksiat, itu nikmat yang banyak dan besar dan mahal. Semuanya mahal. Nikmat kemudian bisa bernapas, napas gratis, nikmat kemudian peredaran darah lancar dan seterusnya. Nikmat yang sangat banyak, mahal, sangat besar. Dalam keadaan boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul apa yang Nabi ajarkan, abu'ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, aku akui betapa banyaknya nikmat-Mu kepadaku. Wa abu bi dzambi. Dan aku sadari betapa banyak dosa dan pelanggaran yang aku lakukan. Namun fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Dan di antara wa minal bala, dan di antara bencana, dan di antara azab karena maksiat. Maka azab yang merupakan buah dan hukuman Allah atas maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak harus yang sangar-sangar, tidak harus yang ngeri-ngeri. Mau maksiat kemudian hampir kesambar bledek, tidak harus demikian. Maka di antara bala, di antara azab, di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku maksiat adalah dia menyangka dosa yang dia lakukan bukan dosa. Dosa yang dia lakukan itu bukan dosa. Kalau dosa kecil sajalah. Perasaannya ini kecil saja. Tidak apa-apa lah, ini kecil. Atau bahkan ini lillahi ta'ala kok. Nah, ini lillahi ta'ala. Ini hadiah lillahi ta'ala. Nah, masa saya nerimanya dosa? Nah, oh ini pemberian lillahi ta'ala. Nah, dia rela setengah mati. Ya. Tak tolak juga tidak mau. Kan. Masa kayak gitu dosa? Nah, oh ini menyenangkan orang lain. Kan. Orang ngasih hadiah kemudian ditolak kan sedih. Nah, kemudian diterima kan dia senang dan bahagia. Nah, membuat sedih orang lain berdosa. Nah, ini membuat dia bahagia berpahala. Nah, maka kemudian di antara adab Allah Subhanahu wa taala atas maksiat yang dilakukan oleh manusia, dia beranggapan bahasanya dosa yang dia lakukan itu bukan dosa. Maksiat yang dia kerjakan itu bukan maksiat. Sehingga kalau orang itu menganggap maksiatnya itu bukan maksiat, apa yang terjadi, dia akan bertahan di dalamnya. Dia akan ngotot untuk tetap melakukannya waliyatu billahi ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 dan 104, Kul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Maukah ku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi. Orang yang paling merugi dalam beramal. Orang yang paling merugi dalam bekerja. Orang yang paling merugi dalam beraktivitas. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itulah orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, perbuatan yang sesat, perbuatan yang menyimpang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, namun dia mengira bahasanya perbuatannya, amalnya adalah amal mulia, namun dosanya itu bukan dosa. Maka banyak manusia yang melakukan dosa itu tidak meninggalkan dosanya, tidak meninggalkan dosa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia menganggap baik perbuatan tersebut. Ini lebih parah lagi. Bukan hanya tidak menganggap itu dosa, namun bahkan menganggap itu satu hal yang baik. Atau bukan menganggap itu, bukan hanya menganggap itu satu hal yang mubah, bahkan menganggap itu satu hal yang berpahala. Fa'alifahu wa sa'uba alaihi ayantashila nafsahu minhu, maka kemudian dia telah terbiasa dengannya dan berat baginya untuk meninggalkannya. Dan inilah fase-fase orang untuk berbuat, fase-fase orang untuk terjerumus dalam maksiat. Pertama itu adalah coba-coba. Yang kemudian yang kedua kemudian melatih diri untuk terbiasa. Akhirnya kemudian terbiasa. Setelah itu merasakan nikmatnya, merasakan nikmatnya maksiat. Setelah itu dia tidak akan mau meninggalkannya. Berawal dari coba-coba, kemudian terbiasa, kemudian merasakan nikmatnya. Yang kemarin itu pakai deg-degan, pakai kemudian toleh kiri kanan, pakai ketakutan, itu sudah hilang semua. Dia merasakan nikmatnya, asiknya. Deg-degannya itu jadi asik, toleh-tolehnya itu jadi satu tantangan. Wah, yang mengasihkan asik. Kemudian setelah itu dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Maksiat dengan berbagai macam bentuknya, boleh jadi khamr, boleh jadi zina, boleh jadi yang lain, berawal dari coba-coba. Kemudian setelah itu latihan untuk biasa. Setelah itu terbiasa, setelah itu merasakan nikmatnya, setelah itu dia tidak akan mau meninggalkannya. Bahkan dia merasa itu indah dan dia tidak mau meninggalkannya. Dan ketika itu terjadi, maka sempurnalah bencana, maka sempurnalah bencana, karena dia akan ngotot dengan maksiatnya, dia akan mempertahankan maksiatnya. Ada yang nasihati, dia akan bantah, dan seterusnya. Kalau mungkin masih di fase coba-coba, masih dia masih mempan untuk menerima nasihat. Boleh jadi kalau dia fase kemudian baru latihan untuk terbiasa, mungkin untuk dinasihati. Nah, kalau sudah masuk fase dia merasakan nikmatnya maksiat, itu sudah fase bahaya. Ya, apalagi kemudian fase terakhir itu kemudian nikmatnya maksiat itu demikian merasuk dalam hatinya dan dia tidak akan rela untuk meninggalkannya. Ya, akan tapi jika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya untuk meninggalkan dosa sehingga Allah mengampuninya. Maka dan boleh jadi Allah memberikan ampunan kepadanya karena sebab takwanya. Maka takwa itu menghapus dosa kecilnya, menghapus kesalahan-kesalahannya, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat yang ikut perang Badar radhiyallahu anhum. Nabi katakan sesungguhnya Allah melongok dan melihat para sahabat yang ikut perang Badar, kemudian Allah katakan i'malu masyitum faqad ghafartu lakum, berbuatlah kalian sesuka kalian karena aku ampuni dosa-dosa kalian. Yaitu artinya aku beri taufik kepada kalian untuk seandainya berbuat dosa untuk kemudian mudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqau adzunubu minhum, maka dosa yang dikerjakan oleh para sahabat veteran perang Badar itu diampuni dikarenakan apa yang telah mereka lakukan saat perang Badar berupa pahala yang besar. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Artinya Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar, yang tidak karunia tersebut tidaklah setimbang dengan apapun dan tidak kemudian sepadan dengan apapun. Maka jika Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memiliki sifat semacam ini, pemilik karunia yang besar, maka dalam dataran amal, maka jika kita ingin meminta, maka mintalah karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala telah Allah sampaikan dalam ayat ini, caranya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh bertobat